beribadah kepada. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri pembahasan tentang ibadah atau biasa juga disebut dengan amalan yang di dalamnya ada nilai ibadah, yang kita bahas pada malam hari ini adalah berkaitan dengan muamalat, perhubungan dengan manusia, khususnya perhubungan dengan pemimpin dari kalangan manusia. Yang pemimpin itu adalah pemimpin yang kafir. Bagaimana cara berhubungan dengan pemimpin yang kafir? Kita ingin berhubungan dengan yang dikehendaki oleh Allah sehingga mendapat pahala, tidak seperti yang dimurkai oleh Allah sehingga mendapat dosa dan siksa. Untuk membahaskan perkara ini, biasanya kita memilih ayat suci Al-Quran yang menerangkan tentang perkara yang kita bahaskan sebagai mukadimah, supaya pembahasan kita lebih terarah karena berangkat dari ayat suci Al-Quran. Ayat yang kita pilih untuk kita bahaskan adalah ayat yang terdapat di dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaykum sulthanan mubina?" Kita terjemahkan ayat ini terlebih dahulu. Selepas nanti kita akan pindah ke tafsir ayat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, jangan kamu mengambil, al-kafirina, orang-orang kafir, awliya, pemimpin-pemimpin, min dunil mu'minin, selain dari orang-orang beriman. Tinggalkan orang beriman, kemudian memilih orang-orang kafir. Jangan. Aturiduna, apakah kamu menghendaki, antaja'alu, untuk kamu menjadikan, lillahi, bagi Allah, alaikum, atas kamu, sulfanan, alasan, mubina, yang nyata. Kalau mau menerjemahkan lebih bagus, maka kita susun ayat ini. Aturiduna an taj'alu sultanan mubinan lillahi alaikum. Nah, itu adalah lebih terasa dalam bahasa kita. Tapi kalau dalam bahasa Arab seperti ini yang paling bagus. Maka terjemahannya dalam bahasa kita, apakah kamu menghendaki untuk menjadikan alasan yang nyata bagi Allah, sehingga Allah memiliki alasan yang nyata, alaikum, atas kamu, untuk menyiksa kamu disebabkan karena kamu mengambil orang-orang kafir sebagai wali, pelindung, dan bukannya orang-orang beriman? Jadi ayat ini menjelaskan tentang kewajiban yang telah Allah tetapkan ke atas orang-orang beriman, supaya tidak mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, kemudian meninggalkan orang-orang beriman apabila melakukan juga apa yang Allah larang. Allah larang, jangan kamu ambil, tetapi dilakukan juga, maka Allah telah memiliki alasan yang nyata. Dan kamu yang membuat Allah memiliki alasan yang nyata, karena perbuatanmu mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin untuk mengazabmu, alaikum, atas kamu, mengazab dengan menurunkan siksaan ke atasmu, sehingga kamu tidak akan mendapatkan kebaikan apa-apa, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Tidak ada kebaikan apabila kamu berada di bawah kepimpinan orang-orang kafir. Kemudian tidak pula ada kebaikan apabila Allah murka kepadamu di dunia karena kamu melakukan apa yang Allah larang. Dan tidak akan mendapatkan pula keridhaan Allah di akhirat kelak. Inilah ringkasan daripada ayat ini. Jadi rasanya melalui terjemahan dan ringkasan tafsir ayat ini sudah jelas kandungan daripada ayat ini. Kalau kita hendak menafsirkan juga, kita ingin menafsirkannya supaya lebih mendalaminya lagi, supaya nampak lebih jelas dan bolehlah dijadikan peringatan dan pengajaran. Jangan sampai berlaku. Karena seruan Allah untuk tidak mengambil orang-orang kafir terlalu terang dan jelas. Allah menyeru orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Lalu kita jumpa ayat dimulakan dengan wahai orang-orang yang beriman. Dan berkali-kali pula kita menjelaskan, apabila ayat dimulakan dengan wahai orang-orang beriman, bermakna ada kewajiban yang mau disampaikan selepas itu. Umpamanya, ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Selepas seruan ini, wahai orang-orang beriman, ada kewajiban. Kewajiban apa? Puasa. Begitu juga dalam ayat ini. Wahai orang-orang beriman, ada kewajiban. Kewajiban apa? Pelarangan mengambil orang-orang kafir sebagai pengikut. Kalau disebut kewajiban, wajib bermakna kalau tidak menunaikannya, berdosa. Menempah murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak segera bertaubat, maka tunggulah siksaannya. Wahai orang-orang yang beriman, tafsiran yang lain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila memang kamu adalah orang-orang yang mengaku beriman, maka buktikanlah keimananmu dengan menjalankan kewajiban yang akan disebutkan selepas ini, yaitu untuk tidak mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Kalau masih saja kamu mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, maka tidak ada makna pengakuanmu sebagai orang-orang beriman, karena dia bertentangan dengan tabiat seorang yang beriman. Tabiat seorang yang beriman adalah tidak mau melanggar. Tidak mau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. La tattakhidhu, jangan kamu mengambil. Jangan. Lam nahyi, lam pelarangan. Bermakna haram hukumnya untuk mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ini tak ada tafsiran lain. Kalau mau hendak ditafsirkan, apalagi tafsirannya? Tak ada lagi. Itu saja tafsiran. Tentang itu mengambil. Mengambil bermakna kamu memilih. Kuasa ada padamu untuk memilih pemimpin. Dan yang dipilih itu ada orang-orang beriman dan ada orang-orang kafir. Dan kamu bisa memilihnya. Tetapi yang kamu pilih bukan orang-orang beriman. Yang kamu pilih adalah orang-orang kafir. Kalau tidak ada pilihan, umpamanya berada di negeri orang-orang yang bukan Islam, nah itu lain perkara. Ini perkaranya adalah perkara di negeri kita sendiri. Ada pemimpin wakil pemimpin yang beriman dan ada bahkan pemimpin yang tidak beriman, tetapi dipilih yang tidak beriman, maka terkena ke dalam pelarangan yang disebutkan di dalam ayat ini. Jangan kamu mengambil orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir? Orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada Nabi Muhammad sebagai rasul yang terakhir, dan juga tidak beriman kepada hari akhirat. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang hidupnya hanya untuk dunia saja. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang mengikuti kehendak dirinya sendiri, bukan mengikuti kehendak Allah yang menciptakannya, tidak. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang membuat syariat sendiri, sementara syariat Allah yang mesti dijalankan mereka abaikan. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang menutupi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpendapat bahwasanya yang berkuasa di alam ini adalah mereka, bukan Allah. Mereka adalah yang lebih tahu untuk menguruskan kehidupan mereka. Maka mereka yang membuat undang-undang sendiri dan meninggalkan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang membuat aturan sendiri dan meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Siapa contohnya orang-orang kafir di dunia ini? Sekarang ini contohnya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, dan orang-orang yang menyekutukan Allah lainnya. Mereka ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir bermakna adalah orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah. Orang-orang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Karena keimanan diukur dengan tauhid. Dan kekufuran salah satu tandanya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau langsung tidak percaya kepada Allah seperti komunis yang langsung tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian kalaupun ada orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristian yang percaya kepada Tuhan, mereka menyekutukan Allah. Wa qala al-yahud Uzair ibn Allah wa qala an-nasara al-masih ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, menyekutukan Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah, mereka menyekutukan Allah. Kalaupun mereka memperakui Allah sebagai Tuhan, kemudian juga mereka menyekutukan Allah. Orang-orang Yahudi dan Kristian pada hari ini tidaklah menjalankan syariat Allah dalam kehidupan mereka. Allah hanya dibawa ikut serta dalam kehidupan, hanya dalam salat saja yang sekali seminggu. Itu pun kalau mereka pergi ke tempat ibadat. Kalau tidak, maka Allah tidak ada ikut serta dalam hidup mereka. Bahkan dengan lantang mereka mengatakan di Eropa, berikan hak Tuhan kepada Tuhan dalam tempat ibadat saja, dan berikan hak raja kepada raja dalam memimpin manusia. Maka kuasa Tuhan hanyalah terhad kepada ibadat saja, dan tidak ada kaitan dengan kehidupan manusia yang lainnya. Mereka ini disebut juga dengan manusia yang berpahaman sekularisme. Sekular. Memisahkan antara agama dengan kehidupan. Dalam Islam tidak. Dalam Islam, agama masuk ke dalam setiap perkara hidup manusia. Karena agama adalah petunjuk hidup. Cara keseluruhan. Agama bukan hanya mengatur salat, puasa, zakat dan haji saja. Di dalam Islam, agama juga mengatur tentang perhubungan suami isteri, orang tua anak, jiran berjiran, juga pewarisan, juga pemimpin dengan rakyat, rakyat dengan pemimpin, perhubungan negara dengan negara, semua diatur di dalam agama. Jadi siapa orang-orang kafir? Orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Sudah kita jelaskan. Selanjutnya awliya. Awliya dari kata wali. Wali maknanya adalah pelindung atau penolong. Sebenarnya kata wali ini maknanya dekat dari sisi bahasa. Dekat. Wali Allah. Wali Allah maknanya orang yang dekat dengan Allah. Karena ketaatan mereka kepada Allah. Karena ilmu mereka yang luas dan dalam. Maka mereka ini orang yang sangat dekat dengan Allah. Karena sangat dekat dengan Allah, maka Allah pun memberikan keistimewaan-keistimewaan kepada mereka berupa pemberian untuk memuliakan mereka yang disebut dengan karamah, keramat. Keramat. Wali. Karena mereka inilah orang yang sangat dekat dengan Allah. Ilmu mereka luas dan dalam, tahu syariat Allah. Kemudian mereka amalkan untuk diri mereka, bahkan bukan hanya untuk diri mereka, mereka juga pastikan untuk orang-orang yang berada di bawah tanggungjawab mereka, isteri mereka, anak-anak mereka, masyarakat mereka. Akhirnya apabila demikian, maka para wali itu ia adalah sebagai pemimpin. Dan kepimpinan itu hanya dengan ilmu. Tidak ada ilmu, tak ada kepimpinan. Tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Karena ilmu adalah cahaya yang menerangi. Kalau tak punya cahaya yang menerangi, mau memimpin apa? Kemana akan dibawa yang dipimpin? Kalau tidak punya cahaya yang menerangi. Karena cahaya yang menerangi akan menampakkan yang benar itu benar, dan yang salah itu salah. Yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Nampak baik, digetar. Nampak buruk, dihalang, dilarang. Itu adalah ciri khas utama seorang pemimpin. Tapi kalau dia sendiri tak tahu baik buruk, halal haram, benar salah, bagaimana dia akan memimpin? Maka kepimpinan di dalam Islam sangat erat sekali hubungannya dengan ilmu. Ilmu yang luas dan mendalam. Kemudian ilmu itu diamalkan, bukan hanya sekedar disebut di mulut saja. Ingin orang lain melakukannya, tapi dia sendiri melupakan dirinya sendiri. Atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu menyuruh orang lain berbuat baik sementara kamu melupakan dirimu sendiri? Itu maling pelita namanya. Kamu maling pelita. Menerangi orang lain tapi diri sendiri kotor dan terbakar. Atau macam diri, orang lain diterangi tapi badan sendiri hancur. Tidak. Pemimpin sebelum menyuruh orang lain, dia sudah melakukannya terlebih dahulu. Nah, kata awliya seperti yang kita maksudkan, dekat dengan Allah disebabkan karena ilmunya yang luas dan dalam. Dekat karena ilmunya yang luas dan dalam diamalkan. Kemudian karena dekat dengan Allah, maka berhaklah dia untuk memimpin manusia kepada Allah. Karena kita ini sebenarnya dipimpin adalah untuk dibawa kepada Allah, bukan untuk dibawa kepada dunia. Karena dunia adalah tipuan belaka. Banyak manusia jatuh dan hina kerana dunia. Bukan pula bermakna dunia itu adalah haram, tidak. Tetapi apabila kita diseru kepada Allah, maka dunia tidak akan mampu menggoda. Dunia tidak akan berdaya menipu. Akhirnya, meskipun menguruskan dunia, tetapi tidak akan menjatuhkannya menjadi zina. Ah, itu awliya. Itu pemimpin dengan makna yang sebenarnya. Maka kata wali ini, awliya ini bentuk jamak. Kata wali bentuk satu, wali. Wanita, apabila hendak berkahwin, maka dia mesti punya wali. Siapa walinya? Yang paling dekat dengannya siapa? Ayahnya. Ayahnya. Kalau tak ada ayahnya, baru abangnya yang lelaki. Atau adiknya yang lelaki. Yang paling dekat dengannya. Dan wali itu mestilah yang membawa orang yang berada di bawah tanggungjawabnya. Maka si bapa mesti jadi pemimpin. Kalau tidak, tak berhaklah dia menjadi wali. Bukan dia yang akan memelihara anaknya itu, tetapi dia pula nanti yang menyia-nyiakan anaknya itu, atau malah na'udzubillah menjual anak. Maka dia ini bukan wali nikah, tetapi adalah perusak, pemusnah orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Maka meskipun disebut wali juga, tapi sebenarnya bukan wali. Kalau ada pula pemimpin yang sebenarnya perusak dan pemusnah, maka sebenarnya bukan pemimpin. Meskipun berkali-kali dia mengaku pemimpin atau disebut sebagai pemimpin, karena pemimpin yang sebenarnya adalah membawa manusia kepada Allah. Orang kafir berhakkah untuk menjadi pemimpin? Tidak. Bagaimana mau berhak menjadi pemimpin? Orang kafir. Ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Mana memiliki ilmu tentang Allah yang Maha Agung, yang Maha Sempurna? Tak memiliki ilmu tentang Allah. Dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau orang-orang kafir tidak tunduk dan patuh kepada Allah, mana boleh membawa manusia yang berada di bawah tanggungjawabnya kepada Allah? Dia sendiri pun tak percaya kepada Allah. Bagaimana orang kafir akan menyuruh kita kepada ketaatan kalau dia sendiri pun tidak taat kepada Allah? Bagaimana orang kafir diangkat menjadi pemimpin untuk memperjuangkan kebenaran, sementara dia sendiri pun tidak berada dalam kebenaran, bahkan yang dengki dengan kebenaran? Karena Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir yang sangat dengki kepada kebenaran. Walam tarda angkal yahudu walam nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan redha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, Kristian, kepadamu sehingga kamu mengikuti kehendak mereka. Bagaimana mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin? Maka tak akan mungkin negara kita buat kepada kebaikan kalau negara itu melantik pemimpin dari kalangan orang-orang kafir dan meninggalkan orang-orang beriman. Tidak ada mungkin. Ketenteraan dipercayakan kepada orang kafir. Kemudian ekonomi dipercayakan kepada orang kafir. Dan mengangkat orang kafir sebagai pemimpin dalam pembangunan ekonomi, ketenteraan, Nanti kalau orang kafir yang menjadi pemimpin, kita akan ikut arahan siapa? Bagaimana nasib bangsa? Nasib umat? Tergadai. Dan kita akan terjajah. Maka tataplah ayat ini. Wahai orang-orang beriman, kalau memang juga mengaku beriman. Oh, hal ini tegas lah. Tahan yang tegas. Kena kita dibuat ya? Tak kena? Tak ada terasa apa-apa? Kalau tak ada terasa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok realiti umat Islam dalam dunia ini. Bagaimana? Tengok ayat ini, tengok realiti umat Islam. Di mana kita sekarang? Juga ayat Al-Quran ini jadi pedoman. Karena kita peringati juga turunnya Al-Quran, turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Setiap tahun kita peringati. Ini dia penting. Kalau tidak, akan lama kita terjebak dalam kepemimpinan orang-orang kafir. Kadang-kadang orang kafir ni dia tak munculkan mukanya, dia tak nampakkan tangannya, tapi tangannya itu yang menguasai umat Islam. The hidden hand, tangan yang tersembunyi. Tapi itu yang mengatur segala-galanya. Maka sepatutnya Al-Quran tak cukup dibaca saja, didendang saja, dikhatam dalam salat tarawih saja tak cukup. Meskipun dibaca dalam salat tarawih di Masjidil Haram sekalipun, kalau tidak diamalkan, tak ada maknanya. Siapapun yang membacanya, jangan bangga dengan hanya orang yang membacanya, imam besar, bagus suaranya, tepat makhraj dan tajwidnya. Tapi kalau tidak diamalkan, tak ada maknanya. Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk dibaca saja, tetapi lebih daripada itu untuk diamalkan, merubah. Merubah kita manusia daripada menjadi hamba kepada manusia untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu ayat yang akan mengeluarkan kita dari perhambaan kepada manusia, kepada perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mau. Tak mau tak apa. Allah tak rugi. Tetapi ujung ayat mesti diperhatikan. Yaitu, apakah kamu menghendaki untuk menjadikan alasan yang nyata bagi Allah? Jangan salahkan Allah. Apabila Allah menyiksamu, kamu akan sengsara. Bumi yang kamu huni kaya, tapi kamu tidak akan menikmati. Jumlahmu ramai, tapi kamu tidak memiliki kekuatan. Bagaimanapun, kamu tidak akan pernah selesa dan senang hidup. Sebab musuhmu tetap menguasaimu dan Allah tetap murka kepadamu. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya, ambil sikap, yaitu tidak mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Dan ini adalah kerja besar. Di dalam Al-Quran disebut jihad besar. Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirin." Jangan kamu tunduk dan patuh kepada orang-orang kafir. Wajahidhum jihadan kabira, dan berjihad terhadap mereka itu dengan jihad yang besar. Tak sembarang orang berani. Orang yang ngejar dunia tak berani dia. Jatuhlah syarikat saya nanti. Karena saya pun ekspor barang ke kepada mereka. Atau saya pun buka franchise ini. Karena syarikat mereka itu. Oh, tak boleh lah. Rugilah saya. Tak ada perjuangan. Tidak ada perjuangan. Itu kalau berkaitan dengan diri sendiri. Apalagi untuk melepaskan diri dari pengaruhnya. Atau menghadapinya.